yang ku sayang kini tersenyum berdendam. Bila engkau butuhkan matahari tak bersinar lagi, hatiku hanyalah untukmu ku serahkan, ku dambakan dirimu. Anggrek yang ku sayang kini tersenyum berdendang. Bila engkau butuhkan matahari tak bersinar lagi, bayangkan di setiap waktu bahkan